an Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan was-sama'i dzatil buruj, dan demi langit yang memiliki buruj. Buruj diartikan oleh para ahli tafsir sebagai manazilul qamar. Wa manazilus syams. Yani tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan, dan bintang-bintang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan tabarakalladzi ja'ala bis-sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Tabarakalladzi ja'ala bis-sama'i buruja. Sebagian di antara para ahli tafsir, buruj itu artinya bintang-bintang besar. Walhasil Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit yang merupakan ciptaannya, yang menunjukkan tentang luar biasanya ciptaan ini, langit. Yang Allah Subhanahu wa taala bandingkan langit dengan manusia, antum asyaddu khalqan amis sama'u banaa rafa'a samkaha fasawwaha. Subhanallah, antum asyaddu khalqan, apakah kalian manusia ini lebih rumit untuk diciptakan atau langit yang begitu besar? Kalian manusia tidak ada apa-apanya. Jadi begitu banyak makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa besarnya. Bumi ini yang begitu kompleks, yang hanya Allah yang mengetahui apa yang ada di atasnya, yang apa dan apa yang ada di dalamnya. Yang Allah Subhanahu wa taala ya'lamu ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Allah Maha mengetahui apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Dan apa yang masuk ke bumi dan apa yang keluar dari bumi. Allah yang Maha mengetahui, barakallahu fiik. Jadi manusia ini tidaklah pantas baginya untuk berlaku sombong. Barakallahu fikum. Tidak berhak dia untuk angkuh takabur. Karena kapan dia angkuh takabur, dia justru dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang tawadhu, rendah hati, justru dialah yang akan diangkat dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Man tawadha lillahi rafa'ahu Allah. Siapa yang rendah hati, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak congkak, tidak sombong, dialah yang akan ditinggikan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud, dan hari yang dijanjikan. Baik. Hari yang dijanjikan itu adalah hari kiamat. Allah telah berjanji bahwa Allah akan mengumpulkan seluruh makhluk-makhluknya di hari itu. Barakallahu fikum. وشاهدٍ ومشهود وشاهدٍ ومشهود شاهد dan مشهود ini ada beberapa tafsiran dari para ulama kita. Barakallahu bikum. Sebagian mengatakan syahid yakni yaumul jumuah. Barakallahu bikum. Sebagian lagi mengatakan syahid ya yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Baik, dan kami menjadikan engkau wahai Rasul atas mereka ini semuanya sebagai saksi. Baik. Wa masyhud yang dipersaksikan sebagian ulama mengartikan dan menafsirkan sebagai hari Arafah. Ala kulli hal barakallahu fikum. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bersumpah dengan itu, wal yaumil mau'ud, Allah bersumpah dengan langit dan burujnya. Allah bersumpah dengan hari kiamat, hari yang Allah janjikan. Allah bersumpah dengan saksi dan yang dipersaksikan. Dan Allah berhak untuk bersumpah dengan apapun dari makhluk-makhluknya. Adapun kita makhluk tidak bisa bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan qutila ashabul ukhdud. Baik, qutila ashabul ukhdud. Sebagian di antara para ulama kita mengaitkan dengan kejadian yang terjadi dahulu kala, barakallahu bikum. Baik. Di sini dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa akhraja Muslim wa Tirmidzi wa ghairuhuma min hadits Suhaib qissat ashabil ukhdud mutawwalah wa fihi qissatul ghulam alladhi kana yata'allamu min as-sahir. Di zaman dahulu kala ada seorang raja yang memiliki tukang sihir yang sangat didekatkan oleh sang raja. Apa-apa ya tukang sihir. Apa-apa tukang sihir. Ketika tukang sihir ini sudah menjadi tua, maka dia pun mengatakan, wahai paduka raja, hendaknya engkau mendatangkan kepadaku seorang anak muda yang cerdas. Anak muda yang cerdas. Untuk aku ajari ilmu-ilmu sihir ini. Maka dicarilah seorang anak muda. Dan didapatkanlah anak muda tersebut. Dan diajarilah. Baik. Diajarilah ilmu tentang sihir. Bolak-balik rumahnya ke kerajaan, rumahnya ke kerajaan. Perjalanan dia antara rumah dan kerajaan, di sana dia mendapati seorang rahib yang mengajarkan ilmu tauhid. Dia pun singgah karena anak muda ini memiliki rasa ingin tahu yang sangat kuat, apalagi dalam proses pencaharian. Maka dia pun singgah dan mendengarkan ucapan sang rahib. Dia pun tertarik. Tertarik untuk belajar. Baik. Tertarik. Lama dia belajar. Belajar ke rahib dan belajar ke tukang sihir. Maka barakallahu fikum. Suatu ketika ada kejadian bahwa di jalan yang merupakan tempat lalu lalang orang, di sana ada binatang yang sangat menakutkan, sehingga orang tidak bisa melewati jalan itu. Maka pada saat itulah sang anak muda mengatakan, hari inilah aku akan membuktikan ilmu siapa yang paling bagus, ilmunya tukang sihir atau ilmunya sang rahib ini. Maka anak muda ini pun mengatakan, ya Allah, jika sekiranya ilmu sang rahib ini lebih bagus daripada ilmu tukang sihir, maka enyahkanlah binatang ini dari tempat ini. Dilemparlah binatang itu, kemudian mati, dan orang pun akhirnya lalu lalang. Baik. Disampaikanlah kisah ini oleh sang anak muda ke sang rahib. Sang rahib mengatakan, antal yawma khairum minni atau afdalu minni. Wahai anak muda, hari ini engkau sudah menjadi lebih bagus dari aku, dan engkau akan dicoba, engkau akan diuji. Maka ketika engkau diuji, jangan pernah menyebut aku. Dan mulailah anak muda ini memberikan bantuan terhadap orang-orang yang sakit, diusahakan pengobatan dan kesembuhannya, sehingga dia pun sembuh dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang menteri dari orang dekatnya sang raja telah buta. Dia pun mendengar berita bahwa ada sang anak muda yang memiliki kemampuan untuk memberikan pengobatan. Maka dia pun mengumpulkan sekian banyak harta, dan dia mendatangi sang anak muda. Dia pun mengatakan kepada sang anak muda, "Taib, lakaha huna ajma' in kunta syafaitani." Untuk engkau wahai sang anak muda, semua apa yang ada di sini dari hadiah-hadiah untuk engkau, jika sekiranya engkau bisa menyembuhkan aku. Sang anak muda pun mengatakan, "La, bukan aku yang menyembuhkan, tapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau mau beriman dan percaya kepada Allah sebagai zat yang menyembuhkan, maka akan mendoakan engkau agar supaya engkau disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Sang menteri pun mengiyakan, dan dia pun masuk ke dalam agama anak muda, agama tauhid, karena sang raja ini mengaku Tuhan. Sang raja mengaku Tuhan dan memerintahkan orang untuk menyembah dia. Subhanallah. Maka didoakanlah sang menteri, dan dia pun sembuh seketika biidznillah tabaraka wa ta'ala. Baik. Maka barakallahu fikum, datanglah kembali sang menteri dalam keadaan sudah sehat, sudah memiliki penglihatan yang bagus. Sang raja terheran-heran, kemana engkau berobat wahai fulan sehingga engkau memiliki penglihatan yang kembali normal? Dia pun mengatakan, aku telah disembuhkan oleh Tuhanku. Kata sang raja, aku yang menyembuhkan engkau? Tidak, yang menyembuhkan aku adalah Allahu Rabbul Alamin. Allahu Rabbul Alamin yang menyembuhkan aku. Adakah engkau memiliki Tuhan selain aku? Kata sang menteri, Tuhanmu dan Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala. Tuhanmu dan Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sang menteri pun diperintahkan untuk mengatakan, siapa yang, barakallahu fikum, siapa yang menyembuhkan engkau? Karena dipaksa dan dipaksa, ditekan Akhirnya dia pun menyebutkan sang anak muda. Sang anak muda pun dipaksa dan dipaksa. Siapa yang mengajari engkau ini? Maka disebutlah sang rahib. Maka didatangkan adalah sang rahib. Satu persatu dibunuh. Sang menteri dibelah dua. Disuruh kembali memeluk agama terdahulu dan meninggalkan agama sang anak muda. Dia pun enggan. Dia merasa nyaman dan tenang dengan agama ini, agama tauhid. Maka dia pun digergaji sampai terbelah menjadi dua. Demikian juga sang rahib didatangkan dan diperintahkan untuk menyembah sang raja. Enggan dia, akhirnya dia pun dia dibelah menjadi dua. Kemudian sang anak muda. Anak muda ini termasuk kesayangan sang raja. Dia dipilih untuk menerima ilmu dari sang tukang sihir untuk menjadi orang dekatnya sang raja di suatu saat. Maka dia pun mengatakan kepada para pengawalnya bahwa dia ke lautan dan ajak anak muda ini untuk kembali ke agamanya yang dulu. Kalau tidak, maka buang dia ke lautan. Begitu sampai ke tengah lautan dengan pengawal-pengawal yang hendak membuangnya ke lautan, anak muda ini pun berdoa, "Ya Allah, cukupkan aku dari mereka sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki." Topan pun datang. Semuanya terhempas kecuali sang anak muda. Anak muda kembali ke kerajaan. Di kerajaan itu sang raja terheran-heran, bagaimana bisa dia pulang sendirian sementara yang lainnya sudah pada mati. Jadi, kemudian didatangkanlah orang-orang yang hebat untuk membawanya ke gunung. Nanti di puncak anak muda diajak untuk kembali ke agama nenek moyang. Sesampainya di atas puncak, sang anak muda pun diajak untuk kembali dan dia pun enggan. Anak muda pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga gunung itu goyang dan semuanya pada berjatuhan kecuali sang anak muda. Anak muda ini kembali. Sang raja sudah tidak tahu bagaimana cara membunuh sang anak ini. Maka anak ini pun mengatakan, "Wahai paduka raja, seandainya engkau hendak membunuh aku, maka cukup engkau mengambil anak panahku dan engkau membidik aku dengan anak panah itu dan mengucapkan Bismillahirrabbihadalgulam. Bismillah, dengan nama Allah Rabbihadilgulam, Tuhan anak muda ini." Sebelumnya seluruh rakyat telah dikumpulkan untuk menyaksikan eksekusi ini. Maka sang raja pun membidik dan mengucapkan dengan lantang ucapan itu. Dan dilepaskan anak panah dan anak panah itu melesat mengenai sang anak muda dan anak muda pun memegang anak panah itu dan setelah itu meninggal dunia. Serempak seluruh rakyat mengatakan, "Amanna bi rabbil gulam." Kami telah beriman kepada Tuhannya anak muda ini. Karena sudah berapa kasus terjadi yang menunjukkan kebenaran yang dibawa oleh sang anak muda. Barakallahu fikum. Sang raja tidak mau tinggal diam. Dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya, maka dia pun memerintahkan untuk membuat parit. Barakallahu fikum. Membuat parit dan dinyalakanlah api di dalam parit itu. Dan semua orang harus lewat di parit itu. Dan satu demi satu ditanya, kembali ke agama nenek moyang atau agama anak muda masih tetap kuat engkau pegang? Kalau dia mengatakan kembali agama nenek moyang, maka dia lewat. Dan siapa yang masih tetap di atas agama sang anak muda, maka dia pun dicampakkan masuk ke dalam parit tersebut yang telah menyala kuat api di dalamnya. Termasuk di antaranya adalah seorang ibu yang menggendong bayi. Dia maju mundur. Dia mau maju. Tapi sayang terhadap anaknya. pada saat itulah sang anak berbicara, menguatkan hati sang ibu bahwa dia di atas kebenaran. Maka dia pun dicampakkan masuk ke dalam api. Inilah kisah sederhana barakallahu fikum ashabul uqdud. Barakallahu fikum. Sebagian ulama mengatakan apakah kisah ini berkenaan dengan ayat ini atau tidak. Yang jelas kisah itu berhubungan dengan taib uqdud, yakni parit yang dinyalakan padanya api yang sangat besar. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.